Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wa syarul umuri mudasatuha fa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhanallah wa iyyakum minan nar. Jamaah sekalian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan di antara perkara yang penting, prinsip-prinsip al-Islam yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Di antara pembahasan yang mungkin masih perlu kita ulang kembali adalah al-aslu as-sadis, prinsip yang keenam. Di antara prinsip-prinsip yang seorang muslim hendaklah berusaha untuk mengenali, memahami apa yang telah datang dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga dia akan berjalan mengenal Al-Haq, sehingga dia akan berjalan di atas siratal mustaqim yang akan menghantarkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Al-aslu sadis, di antara prinsip yang keenam adalah raddu as-subuhah, bantahan terhadap subuhat. Allati wada'aha asy-syaitan, yang telah dibuat oleh setan, membantah syubhat yang telah dibuat oleh setan. Apa itu syubhat, perangkap setan yang telah dijadikan oleh setan fi tarkiz Qur'ani was sunnah wa ittiba'il ara'i wal ahwa wal al-muhtariqah al-mukhtalifah. Perangkap setan yang telah dibuat ialah, kata Syekh, meninggalkan Quran dan Sunnah. Meninggalkan Quran dan Sunnah mengikuti pendapat-pendapat, mengikuti al-ahwa, al-muhtariqah yang berpecah belah, yang berselisih. Saya ulangi, prinsip yang keenam adalah bantahan dari syubhat yang dibuat oleh syaitan, yaitu meninggalkan Quran dan Sunnah, mengikuti pendapat-pendapat dan al-ahwa, keinginan-keinginan, pemikiran yang berpecah belah dan berselisih. Naam. Wahia, dan padahal anal Quran was sunnah juga termasuk perangkap berikutnya. Wahia, dan juga anal Quran was sunnah la ya'rifuha illal mujtahid al mutlaq. Perangkap berikutnya, bahwasanya Quran dan Sunnah itu tidak mampu diketahui kecuali orang yang mujtahid mutlak. Saya ulangi, dan Quran dan Sunnah itu tidak bisa dipahami kecuali seorang mujtahid mutlak. Ini adalah prinsip yang keenam. Adanya bantahan dari syubhat yang dibuat oleh setan. Apa itu syubhatna ayuhan nas? Syubhatnya ialah untuk meninggalkan Quran dan Sunnah dan mengikuti al-ara', pendapat-pendapat orang, al-ahwa, keinginan-keinginan orang yang bermacam-macam, yang berselisih. Dan Quran serta Sunnah tidak bisa diketahui kecuali mujtahid mutlak. Perhatikan di sini, ini merupakan syubhatnya setan, sehingga orang sulit untuk mengenal kebenaran, sehingga diyakini untuk jadi orang yang ngerti Quran dan Sunnah itu perkara yang sangat sulit. Digambarkan di sini, Quran dan Sunnah tidak bisa dipahami kecuali orang mujtahid mutlak. Barakallahu fikum. Kata Syekh Shalih Fauzan, hadza wal aslu al akhir. Inilah ayuhan nas prinsip yang terakhir. Wa huwa muhimun jiddan. Dan ini sangat penting. Wa huwa annahum yaqulun, mereka terkhusus orang-orang sufi yang kebanyakan mereka meyakini untuk belajar Quran dan Sunnah itu bukan tingkatannya kita. Kita tinggal derek saja kepada syekh. Derek saja, tidak usah belajar. Naam. Innala na'rifu ma'ani al-Quran wa sunnah wa la yumkin an'rifaha. Kita tidak mungkin mengenali makna-makna Quran dan Sunnah. Tidak mungkin mengenalinya. Wa la ya'rifu ila al-ulama'ul kibar. Tidak mungkin akan kenal Quran dan Sunnah dan maknanya kecuali ulama kibar. Maka mereka yang mengatakan demikian, fayuqalu lahum, kita katakan kepada mereka, kita sampaikan kepada orang yang punya keyakinan mengerti hak itu sulit, untuk mengerti Quran dan Sunnah itu sulit, kita katakan, kata Syekh, Al-Quran fihi asya'un wadihah. Quran di dalamnya perkara-perkara yang jelas. Ya. Quran itu isinya berbahasa Arab dan maknanya gamblang. Ya'rifuhal ma'ami wa ya'rifuhal muta'allim. Quran isinya bisa diketahui oleh orang awam dan orang yang belajar, talibu ilmin. Iya. Tidak mungkin orang awam tidak ngerti makna Quran kecuali dia memang kalau dia duduk sebentar mendengarkan maknanya paham. Contoh, Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Katakan Allah itu esa. Bisa dipahami? Dia harus hafal Quran baru paham Allah itu esa. Dengarkan, Qul huwallahu ahad. Apa maknanya? Allah itu esa. Paham? Paham. Dia harus seorang ulama kibar. Dia paham. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Paham? Paham. Dia harus orang ulama kibar. Dia harus dia orang yang harus memiliki syarat-syarat tertentu. Kamu jangan sembarangan baca Quran dan menerjemahkannya. Kalau sekedar Qul huwallahu ahad, insyaallah orang awam paham. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Paham maknanya? Paham. Sudah jelas kayak gini saja. Ada yang enggak paham. Kenapa enggak paham? Karena memang sudah ditutup hatinya oleh Allah. Ya. Dan diantara yang menutupi mereka ialah ini. Tidak mungkin Quran dipahami kecuali orang yang alim. Padahal antum bisa paham ayat ini. Apa contohnya? Idza nudiya lis-shalat min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau dipanggil adzan salat hari Jumat, bersegera masuk masjid. Paham maknanya? Apa maksudnya? Maksudnya jelas. Kalau hari Jumat ada adzan, yang sedang dagang mandek berhenti masuk masjid, dengarkan khutbah. Bisa dipahami. Tidak menuntut ulama kibar, orang awam paham. Ya? Namun takumu bihal hujjal khalqi, yang ayat-ayat tadi bisa jadi hujjah bagi hamba. Wa fihi asya'un, dan di dalam Quran itu memang ada perkara-perkara la ya'rifuha illal ulama'u, ada perkara yang tidak mengetahuinya kecuali ulama. Ada ayat yang memang yang bisa mengerti maknanya benar-benar seorang ulama. Fa fihi asya'un la ya'lamuha illallah. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an ada kalimat yang tidak mengetahuinya kecuali Allah. Wa ma ya'lamu ta'wiluha illallah. Tidak mengetahui tafsirnya kecuali Allah. Alif lam mim. Apa maknanya? Allah yang tahu. Kaf ha ya ain shad. Apa maknanya? Huruf-huruf tadi dicantumkan dalam ayat ayat Al-Qur'an pasti ada maknanya. Maka kalau kita tidak tahu maknanya, para ulama juga mengatakan Allahu a'lam bimuradiha. Allah lebih tahu apa yang dimaksud dengan kalimat ini. berarti yang tahu Allah. Maka warasikhuna fil ilmi yaqulun kullun min indi rabbina. Orang yang kokoh, mereka mengatakan semua itu datang dari Rabb kami. Dia percaya pasti ada maknanya. Jadi dalam Al-Quran ada kalimat yang bisa dipahami oleh orang awam, ada kalimat yang bisa dipahami hanya oleh orang-orang yang alim, ada yang bisa dipahami dan dimengerti ilmunya itu hanya Allah yang tahu. Tapi subhatnya orang sufi tadi, mereka menuduh kalau belajar Islam, Quran, Sunnah harus mujtahid. Kamu jangan baca satu hadis langsung diamalkan gelondongan kayak gitu. Contohnya apa? Kamu cuma baca hadis sawu shufufakum. Nabi mengatakan luruskan, rapatkan shaf kalian. Bisa dipahami maksudnya? Disuruh apa kalau sholat? Lurus dan rapat. Bisa dipahami? Jelas maknanya. Sehingga kalau sholat berjamaah lurus rapat. Sekalipun antum bukan mujtahid, antum bukan syekh, paham maksudnya lurus rapat. Antum jangan mau baca satu hadis lalu dipraktekkan seperti itu. Ya kita lihat prakteknya sahabat. Ya. Maka kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh para sahabat, beliau memerintahkan agar pundak kami nempel ke pundak saudara kami, tungkak kami nempel ke tungkak saudara kami. Cuman Syekh Utsaimin memberi tanbih, kalau seorang itu mau lurus rapat, maka perhatikan patokannya tadi, telapak kaki kita dengan saudara kita yang dirapatkan itu, pundak dengan pundak, sehingga nanti lurus benar-benar rapat. Jangan sampai kaki kita bahasa Jawanya metang-tang tuh, metang-tang, sehingga kita sulit berdirinya. Kita ingin rapat tapi kaki kita metang-tang kayak gini, hanya pundaknya tidak rapat. Kalau pundaknya rapat, insya Allah bagian tungkaknya rapat. Bagaimana kalau yang tinggi dan pendek? Maka patokannya tungkaknya, bukan pundaknya. Al-Muhim diperintahkan untuk meluruskan, bukan merenggangkan kaki kayak gini, bukan. Merapatkan dengan kaki saudaranya. Orang awam paham insya Allah, dan bisa dipahami. Baik. So, naam, yujad fil Quran. Naam, dalam Quran memang didapatkan umurun la ya'rifuha illa al-mujtahid mutlak. Betul, dalam Quran didapati ayat-ayat yang tidak bisa dipahami kecuali mujtahid mutlak. Lakin tujadu asya kasiratun ya'rifu al-awam. Namun banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang bisa langsung dipahami oleh orang-orang awam. Wa ya'rifu al-muta'allim, orang yang belajar, talibu ilmin, santri, talib, paham. Alih aladhi haza ala qadrin yasirin minal ilm, walaupun dapat sedikit dari ilmu, mungkin ilmunya masih dasar, bahasa Arabnya masih dasar, tapi ketika dia seorang thalibul ilm bisa langsung paham. Apa contohnya? Contohnya dalam surat An-Nisa 36 Allah berfirman, "Wa budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Wa budullaha. Wa budullaha ubudu fi'il amar. Yang belajar sharh ngerti. Oh, ini fi'il amar. Apa maknanya? Amar artinya perintah. Sembahlah oleh kalian. Karena domirnya hum, ada wawunya menunjukkan jamak. Ubudullaha. Aloha jadi maf'ul. Sembahlah oleh kalian Allah. Lihat. Berarti kita disuruh beribadah hanya kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Wala, dan janganlah kalian menyekutukan Allah. Ada perintah, ada larangan. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kira-kira orang awam, santri yang baru mulai belajar nahwu shorof, paham maksudnya? Bisa dipahami? Bisa. Apa yang dipahami? Yang dipahami dari ayat ini apa? Kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, dan kita larang berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? Tidak harus orang mujtahid. Tidak harus orang yang kibar ilmunya. Orang awam paham. Baik. Dalam ayat lain contohnya, wala taqrabuz zina. Dalam surat Al-Isra 32, wala taqrabuz zina. Jangan mendekati apa? Perbuatan zina. Apa yang dipahami? Di sini ada larangan mendekati perbuatan yang menjadikan dia terjatuh pada zina. Iya, jangan dekat-dekat. Yang dipahami apa? Dekat-dekat saja tidak boleh. Apalagi melakukan. Jangan dipahami terbalik. Yang dilarang kan cuma apa? Merek-merek. Saya kan cuma melakukan. Oh, salah cara memahami, Mas. Bukan begitu. Yang kecil saja tidak boleh, apalagi yang lebih besar. Gitu maksudnya. Tapi orang yang punya syubhat, enggak. Saya kan cuma deket-deket. Saya cuma deket-deket. Yang deket-deket enggak boleh, apalagi terjatuh padanya. Makanya Nabi melarang. La yakhluwanna rajulun bimra'ah. Jangan berduaan lagi perempuan tanpa mahram. Kenapa? Fa inna salithuhuma syaitan. Syaitan itu pihak yang ketiga. Dilarang. Tidak boleh nyentuh wanita yang bukan mahram. La ayyamu sahadukum. Seandainya seorang kalian menyentuh imra'ah, wanita yang tidak halal, itu khairun lahu, masih lebih bagus baginya. Seandainya la ayyada'a fi ra'si ahadikum mismar. Seandainya kepala ditusuk jarum besi yang panas, itu masih lebih baik daripada menyentuh wanita yang haram bagi dia. Karena pintu-pintu orang berzina itu berawal dari situ. Pertama, berduaan. Yang kedua apa? Menyentuh. Iya. Begitu salaman disentuh. Telapak tangan nih, oh halus. Sentuhan-sentuhan tadi menarik orang berbuat apa? Zina. Maka ditutup oleh agama. Jadi jelas maknanya, jangan mendekati zina. Dekat-dekat saja tidak boleh, apalagi melakukan. Ya. Maka jangan sampai kita membuka pintu di situ. Sungguh musibah di zaman seperti ini. Seorang dai ilallah kadang menjadi fitnah ketika tampil di televisi. Ada seorang menyampaikan ke saya sebuah komentar dari seorang ibu penonton radio Roja, televisi Roja. Komentari ustadznya, kalau ustadz ini lembut, ganteng. Kalau ustadz ini saya sudah terbayang, saya tidak bisa tidur kalau seandainya saya bertaadud dengan dia. Insya Allah. Komentar-komentar seperti ini, ayuhannas, dari para wanita-wanita yang lemah ketika lihat wajah ustadz Roja. Komentar-komentar yang seperti tadi, sampai ketika melihat wajah seorang ustadz doktor siapa itu, sampai tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur kira-kira? Banyak nyamuk apa ya? Apa banyak ketinggine? Ya itu tadi, karena melihat wajah yang ditampilkan seorang dai. Maka sungguh ahlus sunnah berhati-hati membuka pintu-pintu munculnya fitnah. Fitnahnya lebih besar kalau di seorang dai. Tidak? Nah, bagi para wanita. Wanita lemah. Walaupun sudah punya suami, akhirnya banding-banding kek. Ya kayak ustaz saya kalau ngomong lembut, kamu suami saya kasar. Nah, lihat. Belum tentu suami kamu bisa jadi lebih baik daripada apa yang kamu dengarkan. Iya. Tapi begitulah wanita lemah. Ya, dan memang wanita itu memiliki sifat lemah. Naqisatu dinin wa aqlin. Memiliki kekurangan sisi akal dan amalan. Iya. Tayyib. Contoh yang lain, Syekh mencontohkan kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Dan harus mujtahid sebagai pantahan mereka. Dalam surat An-Nur ayat 30. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadu furujahum. Katakan kepada orang-orang laki-laki mukminin. Katakan lil mukminin, bagi mereka laki-laki mukmin. Apa itu? Yahuddu min absarihim, agar menundukkan sebagian pandangan mereka. Wa yahfadu furujahum, dan menjaga farji mereka. Apa yang dipahami dari ayat ini kira-kira? Barakallahu fik. Perintah dari Allah Azza wa Jal agar menundukkan sebagian pandangan. Manakala melihat wanita yang bukan mahramnya. Kita? Dan juga perintah menjaga furujahum, farji mereka. Bisa dipahami kan? Apa harus seorang yang selesai menghafal kaidah, kaidah nahwu, kaidah sharf, bisa didengarkan dan bisa dipahami maknanya. Tayyib, dah harus mujtahid. Naam, contoh-contoh seperti ini, hadihi umurun wadihatun, Ya'rifu al-'ami idza sami'aha. Kalimat yang saya baca tadi, kata Syekh Shalih Fauzan, contoh-contoh ayat yang bisa dipahami orang awam, sekalipun orang awam, apabila dia mendengarkannya. Sekarang coba ditanya sih, Abu Sofi paham maksudnya tadi surat An-Nur ayat 30? Perintah apa itu tadi Abu Sofi? Supaya apa tadi? Menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan paham ya maksudnya ya? Bagaimana? Nunduk terus gini? Maksudnya menundukkan pandangan kalau di depan ada sesuatu yang tidak halal dilihat. Kalau tidak ada ya kayak gini lagi. Ya gini. Kalau tidak ada, kalau ada ya nunduk kayak gini. Kayak gitu maksudnya. Makanya pakai huruf min. Min artinya pada sebagian. Bukan maksudnya nanti katakan kepada orang mukmin agar mereka menundukkan pandangan nanti pulang taklim ya gini terus. Min absarihim, pada sebagian. Maksudnya sebagian kepripun Pak? Bapaknya antum lagi naik motor, lampu merah, set. Ngarepe ada makhluk ajaib tadi. Wadah depan mata saya. Gimana ini? Menundukkan apa gimana? Lah itu menundukkan. Zaman sekarang masya Allah ya, sangat sulit sekali ya. Kanan ada, kiri ada, depan ada, belakang ada, yang enggak ada atas paling. Ala ustaz. Mau melelok ke kanan ada, melelok kiri ada, depan lebih medeni lagi. Belakang ada juga, Allah Ustaz. Itu. Tapi kalau mereka sudah tidak ada ya tegak lagi, matanya ke depan lagi. Kalau ada lagi, nunduk lagi. Sekarang kalau terus-terusan itu gimana Pak? Astagfirullah ya. Intinya menundukkan pada sebagian. Jelas paham ya? Dah harus Abu Sofi belajar nahwu shorof sampai rampung. Jurmiyah hafal tidak harus, sudah paham, kan gitu ya? Ya. Juga menjaga kemaluan, paham ini maksud menjaga kemaluan, kehormatan dijaga, jangan berzina, paham ya? Ini ucapan muallif, adanya bantahan yang dibuat oleh setan bahwa meninggalkan Quran dan Sunnah mengikuti pendapat orang, dan Quran itu tidak bisa dipahami kecuali mujtahid mutlak. Subhat berikutnya yang ketiga, masih poin ke-6 tapi subhat berikutnya. Wal mujtahidu huwal mausufu bikada wa kata awsafan la'allaha la tujadu tamah fi Abi Bakrin wa Umar. Disebutkan poin yang ketiga di antara subhat yang dibuat oleh setan adalah mujtahid adalah orang yang disifati dengan bermacam sifat-sifat yang bisa jadi tidak didapatkan pada diri Abu Bakar dan Umar secara sempurna. Saya ulangi. Mujtahid adalah orang yang disifati dengan sifat-sifat yang bisa jadi tidak didapatkan pada Abu Bakar dan Umar dengan sempurna. Baik. Ini subhat. Mereka meletakkan yang namanya mujtahid dengan berbagai macam sifat-sifat yang sifat tadi mungkin tidak ada pada diri Abu Bakar dan Umar dengan sempurna. Iya. Ini kenapa? Kata Syekh Shalih Fauzan, yada'una syuratan lil mujtahidil mutlaqa qad la tujadu tamah biman hum afdalin nas. Karena torekot sufi ahlul hawa tadi meletakkan syarat-syarat bagi seorang mujtahid mutlak dengan perkara yang kadang tidak didapatkan pada diri orang yang paling utama setelah Nabi SAW, Abu Bakar atau Umar. Kenapa? Hada syurut wada'uha min indi angfusihim. Syarat-syarat ini dibuat oleh mereka sendiri, ngarang-ngarang sendiri, bukan berdasarkan ilmiah. Ya, karena yang namanya mujtahid itu disebutkan oleh para ulama kita dengan syarat-syarat yang bisa dimiliki oleh seorang ulama. Tapi mereka bikin syarat-syarat yang mungkin tidak pernah ada. Iya. Sehingga tidak mampu bagi setiap orang untuk mencapai syarat tersebut. Kalau kita lihat penjelasan para ulama kita, ijtihad itu memiliki syarat. Seorang mujtahid itu memiliki syarat. Asy-Syaikh Al-Utsaimin menyebutkan ada 6 syarat orang itu bisa berijtihad mutlak. 1. Ayalama adillah asy-syar'iyyah ma yahtaju ilaihi fi ijtihadih. Yang pertama, agar mengetahui dalil-dalil syar'iyyah. Agar apa? Mengetahui dalil-dalil syar'iyyah yang dibutuhkan dalam berijtihad. Agar mengetahui dalil-dalil syar'iyyah yang dibutuhkan dalam berijtihad. Apa itu yang dibutuhkan? Perangkatnya Quran dan sunnah. Quran dan sunnah. Dia ngerti Quran, hafal Quran, ngerti hadis, paham hadis, ya, ayat-ayat hukum dia ngerti, hadis-hadis dan kandungan hukumnya dia paham. Syarat pertama. Dan orang yang bisa mencapai seperti ini, seperti Imam Syafi'i, mujtahid. Al-Imam Bukhari, mujtahid. Dan mereka mendapatkannya setelah melalang buana mencari ilmu. Terkumpulkanlah Quran dan sunnah di dada-dada mereka. Dan ada banyak contohnya. Syekh bin Baz rahimahullah, mujtahid, seorang imam. Iya. Yang kedua, ayya'rifa ma yata'allaq bisihatil hadis wa dha'fih. Agar mengenal perkara yang berkaitan dengan hadis sahih atau dhaif. Juga mengenal isnad warijal, sanad urutan hadis. Dan rijalnya, rijal orang yang membawa hadis. Arti hadis sahih, dhaif, sanadnya, rijalnya dia tahu. Perangkat-perangkat untuk mengenal sebuah hadis sahih atau dhaif, dan itu perangkat-perangkatnya ngerti. Walhamdulillah, para ulama-ulama kita, mereka belajar dan telah mengerti tentang hal ini. Syekh Albani rahimahullah, beliau bisa dengan ilmunya, ilmu hadis, memilih hadis sahih, hadis dhaif. Sahih Abu Dawud, dhaif Sunan Abi Dawud. Sahih Hakim, dhaif Imam Hakim. Bila insyaallah ini membutuhkan keseriusan. Dan alhamdulillah para ulama yang mau belajar itu mampu. Ya. Yang ketiga, ayarifan nasikh wal mansukh. Ngerti ayat yang dihapus dan yang menghapus. Ya, ini nasikh, ini mansukh. Nasikh ayat yang menghapus, ayat yang dihapus, tahu. Ya. Dan ini dipelajari dalam ilmu usul fikih. Ya, kalau hadis mustalah hadis, ilmunya ada. Tinggal antum punya waktu apa tidak untuk belajar. Jadi cabang ilmu di depan antum masih banyak, ikhwan. Kalau antum baru belajar kitabut tauhid, sal ya, sulus salasah, depan antum masih ada lagi. Kalau mau lebih lanjut, tingkatannya lebih tinggi, usul fikih, usul tafsir, mustalah hadis, insyaallah. Jadi umur kita untuk ngaji bisa jadi masih kurang. Kenapa kurang? Banyak ilmu yang belum dimengerti. Jadi jangan merasa puas, aku alhamdulillah ngaji rutin seminggu sekali. Jangan merasa puas. Jangan. Salafi sunni, antum ngaku salafi. Coba lihat para salaf oleh belajar bagaimana. Ya? Antum ngaku seorang salafi, lihat bagaimana para salaf dalam menuntut ilmu. Ya, harus lihat. Oh, para salaf dulu waktunya habis untuk menuntut ilmu. 40 tahun, 60 tahun terus menuntut ilmu. Nah, kita 40 tahun baru mulai menuntut ilmu. Kalau mereka dari kecil sampai 40 tahun. Kalau kita 40 tahun baru sadar. Ya. Maka jangan merasa puas. Kita yang menisbatkan kepada salafi, sungguh antum harus melihat, cek, bandingkan kesemangatan salaf, bandingkan dengan kesemangatan kita. Ini perangkat-perangkatnya masih banyak. Mengenal nasih dan mansuh. Dan itu ada ayat yang nasih, ayat yang mansuh, sudah diketahui oleh para ulama. Kadang dimansuh hukumnya. Contohnya apa? Kawin mut'ah. Ya? Dulu ada, dihapus. Dari mana kita tahu? Hadis. Ini sudah dihapus ini dengan sabda Nabi yang di sini. Ya. Atau kadang dimansukh apanya? Kalimatnya. Tapi hukumnya tidak. Asyekhu wasyekhah idza zanaya farjumuhuma. Orang syekh tua yang sudah punya suami, atau perempuan yang sudah punya suami, atau laki-laki yang sudah punya istri, idza zanaya, kalau berzina, diapakan? Farjumuhuma, rajam. Ini mansukh. Kalimatnya mansukh, hukumnya masih berlaku. Nah, ini ada dalam kaidah ilmu tadi. Terusnya apa lagi? Ayarif yang keempat, agar mengenal dalil-dalil. Ma yakhtalif fihil hukam min takhsisin au taqyid. Mengenal dalil-dalil. Mengenal dalil-dalil perkara hukum yang dan perselisihan hukum yang ada padanya. Mengenal dalil dan mengenal perselisihan hukum yang ada padanya. Seperti apa? Takhsis dan takyid. Ada hadis yang umum, ada hadis yang khusus. Ada yang khas, ada yang muqayyad, dan yang sejenisnya. Ini butuh konsentrasi. Ini ayat khas, ini umum. Ini hadis yang bersifat umum, hukumnya ini yang bersifat khusus. Ini para ulama telah mempelajarinya, sehingga seorang mujtahid ngerti, wah ini hadisnya am, wah hadis ini khusus. Kalau ada hadis umum, ada dalil khusus, maka yang dilakukan adalah hadis yang khusus. Ulama ngerti. Yang kelima, ayarifa min usuli billunadluha wa usulil fiqh, agar mengenal ilmu bahasa Arab dan usul fikih. Wa ma yata'allaq bil ayat, dan yang berkaitan dengan bidilalatil alfad, dan mengenal lafad-lafad dan pendalilannya. Ya, seperti tadi, ayat ini menunjukkan umum, ayat ini menunjukkan khusus, ini mutlak, ini muqayyad, ini mujmal, ini global, ini adalah mubayyan. Semua itu dibutuhkan. Mengenal apa tadi? Bahasa Arab. Bukan bahasa Inggris, bahasa Arab. Ya? Bahasa Arab antum belajar. Dan para mujtahid, mereka orang-orang yang mengetahui bahasa Arab. Iya. Nah, ini penting. Yang keenam, kata Syekh Utsaimin, ayyakuna indahu qudrah, agar memiliki kemampuan. Yatamakkan biha, yang memungkinkan dengannya, min istinbatil ahkam, yang memungkinkan dengannya mengambil hukum. Agar memiliki kemampuan, yang memungkinkan dengannya bisa beristinbat. Apa istinbat? Mengambil hukum dari dalil. Mengambil hukum dari dalil. Maka antum ketika belajar Al-Quran, Sunnah, dan perangkat-perangkatnya, ya itu akan bisa diambil sebuah hukum darinya. Karena ayat, hadis mengandung hukum. Yang bisa mengetahui kadar hukum tersebut adalah para ulama. Oh, ayat ini mengandung perintah tapi tidak sampai wajib. Apa dalilnya? Ada ayat yang menunjukkan yang lain, yaitu tidak sampai wajib. Ya. Sehingga seorang dalam memahami ayat, memahami hadis, ini benar-benar barakallahu fikum, bisa terbimbing dengannya, dan para ulama mujtahid telah mencapainya. Syekh bin Baz, ulama yang sering kita dengar disebut-sebut namanya, adalah contoh ulama yang dekat dengan kita, yang beliau termasuk mujtahid, dan beliau menjadi seorang mufti. Naam. Syekh Bukhari beliau hafal, Al-Quran beliau hafal, maka pantas beliau sebagai mufti dan mujtahid. Dan banyak fatwa-fatwanya yang bisa antum lihat. Ya. Ulama-ulama yang masih dekat dengan kita, banyak perkara-perkara yang kontemporer yang mungkin kita tidak tahu hukumnya, Syekh bin Baz rahimahullah bisa menentukan hukumnya dengan dalil, dengan perangkat-perangkat tadi. Coba antum baca fatwa-fatwa beliau, terkhusus permasalahan yang kontemporer itu ada jawabannya. Asuransi, perbankan, ada semuanya. Iya, termasuk istihad beliau terkait dengan kondisi saat perang Teluk, bagaimana istihad beliau dengan perangkat-perangkat dalilnya dia miliki, yang itu menjadi tuduhan orang-orang sururiyin, ya, yang mereka menuduh Syekh bin Baz hanyalah ulama yang bisanya duduk, tidak bisa apa? Jihad. Padahal yang menggerakkan kaum muslimin di Afghanistan, fatwanya siapa? Ketika melawan Soviet, fatwanya Syekh bin Baz. Nah, dia memang duduk, tapi fatwanya menggerakkan kaum muslimin. Jadi sururiyin, isbiyin, mereka menuduh ulama itu cuman bisanya duduk fatwa. Tidak seperti kita harokiyin, ikhwanul muslimin, bergerak, tapi bergeraknya tanpa apa? Ilmu. Siapa yang memfatwakan bom bunuh diri di Supordowi dan yang semisalnya, syahid. Coba antum bantah, baca bantahannya para ulama kita, Syekh bin Baz, Usaimin, dengan ilmiah, dengan mereka memaparkan sekian dalil. Maka ayuhan nas, intinya mujtahid memiliki syarat, tapi syarat-syaratnya bisa terpenuhi. Tapi mereka orang-orang yang memiliki syubhat, bikin syarat yang mungkin tidak pernah ada pada Abu Bakar dan Umar. Salah mujtahid mungkin harus bisa zikir, melafadzkan kalimat tertentu sekian ribu kali sambil tidak bernafas mungkin. Wah, zikirnya sambil tidak nafas. Ya, jangankan antum, Abu Bakar As-Siddiq juga tidak pernah melakukannya karena zikirnya zikir bid'ah. Ya. Atau syarat-syarat yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang seperti Abu Bakar dan Umar. Ayuhannas, ini bantah asyubhat yang dimunculkan oleh mereka dan sekaligus bantahannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, afala yatadabbarun al-Qur'an, apakah mereka tidak bisa mentadaburi Al-Qur'an. Hada amun lil muslimin, ayat ini umum bagi kaum muslimin, artinya Quran itu bisa dipahami. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.